إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواتي في الله حافظني وحافظكم الله إن شاء الله تعالى mulai hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran syarah نواقض الإسلام لشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan وهذا أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام dan ini lebih parah daripada engkau menghukumi orang kafir dengan keislaman. Yang dimaksud dengan hadza adalah ucapan sebagian mereka, la tukaffiru ahadan walau fa'ala ma fa'ala aw i'taqada ma i'taqada. Janganlah kalian mengkafirkan siapapun meskipun ia melakukan apapun yang kalian lakukan, yang mereka, yang ia lakukan, atau ia meyakini apapun yang ia meyakini. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa baris sebelumnya. Fasayatikum anna minar riddati man lam yukaffiril kafira aw shakka fi kufrihi. Dan akan datang kepada kalian penjelasan bahwasanya termasuk di antara kemurtadan adalah orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir atau meragukan kekafiran orang yang kafir. Fahadihil mas'alatu wa hiya man lam yukaffiril kafira aw shakka fi kufrihi fahuwa kafirun mithlahu. Maka permasalahan ini, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir atau meragukan kekafirannya, maka dia kafir. Seperti orang yang kafir tersebut. وَهَاُولَٰئِ يَقُولُونَ لَا تُكَفِّرُ أَحَدًا وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ. Sementara mereka ini, yaitu orang-orang yang disebutkan sebelumnya, mereka mengatakan, janganlah kalian mengkafirkan siapapun. Meskipun ia melakukan apapun yang ia lakukan. Madama annahu yaqulu la ilaha illallah. Selama ia mengatakan la ilaha illallah. Antum wajihul malahidata. Watruku haulai alladhina yadda'una al-islama. Kalian hadapilah orang-orang kafir dan biarkanlah orang-orang ini yang mengklaim beragama Islam. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, haulai akhtaru minal malahidati. Mereka ini, yaitu orang-orang yang mengklaim beragama Islam, namun mereka melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, mereka ini lebih parah daripada orang-orang kafir. لِأَنَّ الْمَلَاحِدَةَ مَدَّعَبُ الْإِسْلَامَ. Karena sesungguhnya orang-orang kafir tidak mengklaim beragama Islam. وَلَدَّعَوُ أَنَّ الَّذِي وَلَدَّعَوُ أَنَّ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ إِسْلَامٌ. Dan mereka pun tidak mengklaim bahwa apa yang mereka berada di atasnya adalah keislaman. Amma haulai fayakhda'una an-nasa wa yad'una anna al-kufra huwa al-islamu. Adapun mereka ini, orang-orang yang mengklaim beragama Islam, namun mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman, mereka memperdaya manusia dan mengklaim bahwasanya kekafiran adalah Islam. Fahaulai ashaddu minal malahidati. Maka mereka ini lebih parah daripada orang-orang kafir. فَالرِّدَّةُ أَشَدُّ مِنَ الْإِلْحَادِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Maka kemurtadan lebih parah daripada penyimpangan. Dan kita berlindung kepada Allah darinya. فَيَجِبُ أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونميزها ونتبينها. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui sikap kita terhadap perkara-perkara ini. Dan membedakannya serta mencari kejelasan tentangnya. لِأَنَّنَا الْآنَ فِي تَعْمِيَةٍ. Karena kita sekarang berada dalam upaya pembutaan. فَهُنَاكَ أُنَاسٌ فَهُنَاكَ نَاسٌ يُؤَلِّفُونَ وَيَكْتُبُونَ وَيَنْتَقِدُونَ وَيُحَاضِرُونَ وَيَقُولُونَ لَا تُكَفِّرُ الْمُسْلِمِينَ. Karena di sana ada orang-orang yang menyusun karya-karya tulis, menulis buku-buku, mengkritik, menyampaikan ceramah, seraya mengatakan, "Janganlah kalian mengkafirkan kaum muslimin." Wa naqulu, dan kita katakan, "Nahnu nukaffiru man kharaja 'anil islami." Kami mengkafirkan orang yang keluar dari Islam. Ammal muslimu fala yajuzu takfiruhu. Adapun seorang muslim, maka tidak boleh mengkafirkannya. Sampai di sini ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Selesai kita dari muqaddimah, pendahuluan syarah Nawaqidul Islam. Kemudian kita akan mulai masuk ke dalam pembatal-pembatal keislaman satu persatu biiznillahi azza wa jalla, beserta penjelasan tentangnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-awwalu, yang pertama, pembatal keislaman yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, syirik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, A'zamu anwa'ir riddati asyirku fi ibadatillahi. Macam kemurtadan yang paling besar adalah syirik di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'an ya'buda ma'allahi ghairahu, yaitu dengan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal bersama dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ka'an yadbaha li ghairillahi, seperti menyembelih untuk selain Allah. Au yanzura li ghairillahi, atau bernazar untuk selain Allah. Au yasjuda li ghairillahi, atau bersujud kepada selain Allah. Au yastaghitha bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu, atau beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya selain Allah Azza wa Jalla. Hadza a'zamu anwa'ir riddati, ini adalah macam kemurtadan yang paling agung, yang paling besar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah Azza wa Jal haramkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang dikehendakinya. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar.